Bismillah, Avanza bagaimana kalau berjualan online dengan menampilkan gambar yang belum tentu sama dengan barang yang dijual nantinya? Misal menampilkan gambar buah atau masakan yang nantinya belum tentu sama persis dengan yang dijual. Jazakallah khairan. Nah, kalau menampilkan tidak sama itu hanya berbeda sedikit. Mungkin kematangannya yang digambar itu kematangannya sempurna. Ini kurang matang sedikit atau lebih matang sedikit, ini tidak masalah. Tapi kalau yang ditampilkan antara gambar dengan kenyataan itu berbeda sangat jauh, maka ini masuk kepada apa? Penipuan. Nah, dan ini tidak boleh, gitu ya. Jadi misalnya kita menampilkan gambar apa? Nasi goreng dengan topping yang sederhana saja lah. Kita apa mie instan nanti yang digambar itu kan masya Allah seperti itu, tapi orang sudah paham memang bukan itu isinya. Tapi kalau kita menjual mie instan atau mie goreng dengan tampilan apa fotonya topping yang penuh, ternyata besoknya ketika pembeli beli hanya sebagian kecil dari yang ditampilkan, maka ini masuk dalam apa? Menipu, wallahualam.